Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين يا رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله pada kesempatan siang sore hari yang berbahagia ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa kembali melanjutkan talabul ilmi syar'i kita di dalam kitab Tauhid dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah kita sudah ambil bab sebelumnya tentang dosa yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini akan kita ambil bab selanjutnya, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة setelah beliau membawakan bab sebelumnya tentang dosa terbesar yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka pada bab ini beliau membawakan qaulillahi ta'ala, firman Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini? Wa ma kuntum tastatirun an yashhada 'alaykum sam'ukum wa la absarukum ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أفق الله كتى الله سبحانه وتعالى وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ dan apa-apa kalian sembunyikan dalam surat Fussilat ayat 22 ya dan kamu tidak dapat bersembunyi. Jadi apa-apa yang disembunyikan tidak bisa disembunyikan. Wa ma kuntum tastatirun dan kamu atau kalian tidak dapat bersembunyi. An yashhada 'alaikum sam'ukum dari kesaksian pendengaran kalian. Wa la absarukum dari kesaksian penglihatan kalian. Wa la juludukum dan kesaksian kulit kalian. Walakin dhanantum bahkan kalian mengira Annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Allah tidak mengetahui banyak hal terhadap apa yang kalian perbuat. Ini bab dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ayat ini, apa maksud dari Imam Al-Bukhari meletakkannya dalam bab ini? Yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik, beliau bercerita, kami sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pembahasan, tapi ini dia kenapa diletakkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini, ayat ini. Fadhahik, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Lalu Nabi tanya, "Atadruna mimma adhah?" Apa kalian tahu penyebab aku tertawa, kata Nabi alaihi salatu wasallam? Tahu enggak? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Dan inilah sikap seorang mukmin dan muslim. Setiap kali tidak tahu suatu perkara, katakan apa? Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, Nabi menjawab, min mukhatabatil abdi rabbahu. Allah Azza wa Jalla berbicara dengan hambanya. Apa kata hamba, ya Rob? Alam tujirni minadzul? Bukankah engkau, ya Allah, telah menjaga aku, melindungi aku dari kezaliman? Qala yaqulu bala, Allah mengatakan benar. Fayaqul fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Lalu dikatakan, hari ini aku tidak biarkan juga kezaliman itu untuk diriku. Illa syahidan minni. Dan hari ini saksi harus dari diriku, kata sang hamba. Qala fa yaqul, Allah berfirman, kafa bi nafsika al-yawma 'alayka syahida. Silakan engkau bersaksi hari ini. Wa bil kiramil katibina syuhuda. Malaikat yang kiram, yang mulia, al-katibin, pencatat, jadi saksi juga. Fayukhtamu ala fihi. Di saat hambamu bersaksi di hari kiamat, Allah tutup mulutnya. Fayuqalu li arkanihi. Allah berfirman kepada anggota badan sang hamba ini, intiqi, silakan bicara. Fatantiqu bi'amalihi. Anggota badan berbicara, perbuatan dilakukan. Qala thumma yukhalli bainahu wa bainal kalam. Setelah semuanya bersaksi, Allah Azza wa Jalla biarkan hamba ini silahkan ngomong sekarang dengan lisan. Qala fiyakulu ba'dan bu'dan lakunna wasuhkan fa'ankunna kuntu unadil. Di sanalah hamba ini mengatakan, bu'dan la kunna wasuhfan. Bu'dan, menjauhlah. Fa'an kunna kuntu unadil. Gara-gara kalian dahulu, aku membela kalian. Nah, ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya apa yang ada pada anggota tubuh kita ini, Allah Maha tahu. Allah Azza wa Jalla Maha melihat. Maka para ulama kita, apa maksud dari Al-Imam Al-Bukhari meletakkan ayat ini dalam bab ini? Maksudnya ingin menetapkan Allah Samir. Allah Maha Allah Alim, Allah Maha mengetahui, dan menetapkan sekaligus bahwasanya sifatullah itu bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah disandarkan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan itsbatu ma dhahaba ilaihi annallaha yatakallam mata syaa wa bima syaa. Termasuk juga maksud Imam Al-Bukhari dalam ayat ini, bab ini, adalah menetapkan Allah berbicara dengan hambanya kapan dia mau, terserah bagaimana caranya, dan dimanapun dia mau. Maka dikatakan, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ. Kalian tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengar, pendengaran kita bersaksi. وَلَا أَبْصَارُكُمْ, mata kita bersaksi. وَلَا جُلُودُكُمْ, kulit kita bersaksi. Ya, bahkan kalian menyangka Allah tidak mengetahui banyak perbuatan kalian. Maka ini menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala alim. Allah azza wa jalla maha tahu. Baik, dengan kita mendengar dalil yang dibawakan Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, semakin paham kita apa maksud dari Imam al-Bukhari di sini. Apa kata al-Imam al-Bukhari? Qala haddathana al-Humaydi, telah menceritakan kepada kami al-Humaydi. Qala haddathana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan rahimahullah ta'ala Thawri. Qala haddathana Mansur, telah memberitakan kepada kami Mansur ibn Mu'tamir. An Mujahid, dari Mujahid ibn Jabr al-Makki. An Abi Ma'mar, dari Abu Ma'mar. An Abdullah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, ijtama'a indal baiti thaqafiyyan wa Qurashi, telah berkumpul di Ka'bah thaqafiyyan, ya, dua orang dari kabilah Saqif. Wa Qurashi, dan yang ketiga ada salah seorang laki-laki dari Quraisy. Au Qurashiyan wa Saqafi, perawi mengatakan, atau dua orang Quraisy, satu orang dari Bani Saqif. Kathiratun syahmu butunihim, perutnya besar, banyak lemak, ya, banyak lemak. Lalu apa dikatakan? Qalilatun fiqhu qulubihim, ya, perutnya aja besar tapi ilmunya sedikit. Faqala haduhum, lalu berkata salah seorang di antara mereka, apa kata mereka? Atarun anna Allah yasma'u ma naqul, kira-kira apakah Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang kita ucapkan? Kira-kira apakah Allah azza wa jalla mendengar apa yang kita ucapkan? Faqala al-akhar, yasma'u in jaharna wa la yasma'u in akhfayna. Kalau suara kita nyaring, ya didengar sama Allah katanya. Kalau suara kita kecil, enggak didengar. Baik. Faqala al-akhar, in kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma'u idza akhfayna. Yang satu mengatakan, kalau Allah dengar kita kalau suara nyaring, maka otomatis juga waktu suara kecil itu didengar juga katanya. Fa anzalallahu ta'ala, di sinilah Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya, ayat surat yang tadi, surat apa? Fussilat, ayat 22. Wa ma kuntum tastatirun an yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, kesaksian penglihatan, kesaksian kulit terhadap kamu yang punya mulut. Asyahid, yang menjadi bukti dari hadis ini para jamaah berdasarkan ayat ini adalah, ya, mereka mengatakan apa tadi? Sebagian mengatakan ketika mereka saling tanya, kira-kira Allah dengar gak kita ini? Satu mengatakan, kalau nyaring dengar, kalau lirih, tidak didengar. Tapi lagi mengatakan, nyaring maupun lirih tetap didengar. Ya, bayangkan para hadirin. Ya, syahidnya ada pada ayat walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'mal, mimma ta'malu. Dan bahkan kalian mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Seperti tadi. Jadi kalau nyaring baru didengar. Kalau enggak nyaring enggak didengar. Allah jawab langsung dengan ayat ini. Ya, mereka mengatakan kalau kita nyaring didengar, kalau disembunyikan tidak didengar. Yang satunya lebih alim lagi, apa katanya? Kita besar suara kita, besar suara kita didengar, demikian juga kecil. Thayyib. Oleh karena ucapan mereka ini, Abdullah bin Mas'ud mengatakan mereka itu khalilatul fiqh. Pemahamannya sedikit. Yang besar itu apa? Perutnya saja. Tian doang beli. Ya. Kalau bahasa gaulnya apa katanya? Bahenol. Badan hebat, otak nol. Nah, ini sudah dia. Ini perutnya luar biasa. Tapi ya apa? Ah, Allah kan kalau kita besar aja baru didengar, kalau sembunyi-sembunyi tidak didengar. Itu sebabnya Ibnu Mas'ud mengatakan mereka yang kumpul bertiga di Ka'bah ini apa? Badannya besar tapi akalnya khalil, pemahamannya, pikirannya sedikit. Thayyib. Wajhul istidlal, sisi pendalilannya di sini sesuai dengan bab ini, Allah Azza wa Jalla Sami'un Alim. Allah Maha mendengar, lagi pula Allah Azza wa Jalla Maha melihat. Dan bentuk bagaimana Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, Allah Azza wa Jalla Maha melihat, dan bentuk kekuasaan Allah kelak pada hari kiamat bukan lisan lagi yang berbicara, tetapi apa? Kulit, telinga, mata. Sampai dalam ayat yang lain mereka heran. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa qalu li junudihim 22, wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina. Yang punya badan mulutnya ngomong ini, loh, mata, pendengaran, kulit, kenapa kalian bersaksi untuk kami, mencelakakan kami? Qalu, apa jawabannya mulut, apa jawabannya telinga, apa jawabannya mata, apa jawabannya kulit, khususnya kulit? Antaqanallah alladhi antaqa kulli syai'. Kami dibuat berbicara oleh Allah Azza wa Jalla yang maha kuasa menjadikan segala sesuatu bisa bicara. Bayangkan kulit bisa berbicara, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal dia ciptaan siapa? Allah. Yang kulit ini kita ketahui ada mulutnya apa tidak? Tidak ada. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang sudah terang mengatakan qala Allah idza takallama Allah yaqulu Allah. Allah berbicara. Apabila Allah berbicara, yang tentu kita katakan Allah berbicara layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan pembicaraan makhluknya. Thayyib. Apa faedah dan penjelasan dari hadis ini? Poin pertama, hadis ini menerangkan anna sihhatul jismi la yadullu ala sihhatil aqli. Badan sehat belum tentu akal sehat. Nah, karena apa? Ada pepatahnya Arab, al-aqlus salim fil jismis salim, katanya. Pada tubuh yang sehat terdapat akal. Belum tentu. Ini perutnya aja besar. Tapi apa katanya? Qalilatun fiqh, qalilatun fiqh. Ya. Au qalilatun fiqhu qulubihim. Pemahamannya sedikit. Sekali lagi, hadis ini menerangkan sehat badan belum tentu sehat akal. Faedah yang kedua, wa fihi itsbatu sam'i lillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, dan pendengaran Allah tidak serupa dengan pendengaran makhluknya. Bayangkan, ya, kulit bisa bicara, didengar. Faedah yang ketiga, wa fihi itsbatu kalamillahi Azza wa Jalla. Sekaligus juga ini menetapkan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, sam'ullah, pendengaran Allah, wasi'ah kullal aswat, meliputi segala suara. Suara kulit ditahu sama Allah, suara hati ditahu sama Allah, suara pendengaran ditahu oleh Allah, suara mata ditahu oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga tadi disebutkan Allah Azza wa Jalla berbicara dengan pembicaraan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan bicara makhluknya. Mana dia? Ya tidak mungkin akan sama Allah berbicara dengan kulit. Tidak mungkin Allah akan sama berbicara dengan mata. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla berbicara sama dengan pendengaran. Faedah berikutnya, ilmullah li kulli syai. Allah Azza wa Jalla mengetahui segalanya. Ya'lamu sirra wa akhfa. Yang sir sembunyi ditahu sama oleh Allah, wa akhfa yang lebih samar lagi, lebih sembunyi lagi ditahu sama Allah Azza wa Jalla. Maka ini dia ketidakfahaman orang ini, dikatakan kalau besar suara kita didengar, kalau kecil tidak didengar. Kalau di tempat orang banyak dilihat, ditahu, kalau di tempat sepi tidak ditahu atau tidak dilihat. Ini sama artinya. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, hadis ini menerangkan kepada kita tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Azza wa Jalla. Mau sembunyi di mana? Semuanya Allah Azza wa Jalla maha tahu. Dan inilah dia hadis yang menerangkan kepada kita muraqabatullah li'abdi. Allah Azza wa Jalla mengawasi apa? Gerak-gerik hambanya. Bukan orang lain disuruh untuk menjadi saksi, tetapi yang menjadi saksi tubuh kita sendiri yang melakukannya. Adakah persaksian yang lebih dahsyat dari ini? Orang lain mungkin kita tuduh dia bisa apa? Bohong. Tapi kulit kita yang ngomong bagaimana? Di saat mulut-mulut dikunci. Allahu musta'an. Na'am, bab berikutnya. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala. Bab firman Allah azza wa jalla, kullu yawmin huwa fi sya'nin. Kullu yawmin huwa fi sya'nin, dalam surat Ar-Rahman pada ayat yang ke-29. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh, kullu yawmin huwa fi sya'nin. Apa yang di langit dan bumi selalu meminta kepada Allah. Kullu yawmin huwa fi sya'nin. Setiap waktu Allah dalam kesibukannya. Ada yang dimatikan, ada yang dihidupkan. Ada yang dinaikkan jabatannya, ada yang diturunkan. Ada yang ditolak rezekinya, ada yang dikasih rezeki. Dan inilah dia at-taqdirul yaumi, takdir setiap hari. Yurid, apa maksud Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini? Ingin menjelaskan Allah menciptakan apa yang ingin diciptakan. Kapan dia mau? Allah ingin mengadakan sesuatu, kapan dia mau mengadakannya? Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap waktu Allah Azza wa Jalla berada dalam kesibukannya. Ya. Nah, Allah berbuat ini sifat. Ini nama sifat fi'liyah. Allah menciptakan. Maka Allah al-Khaliq, Maha Sang Maha Pencipta. Nah, sifat itu bukan makhluk. Sifat itu bukan makhluk, karena sifat itu adalah bagian dari zat, bagian dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan apa saja berdasarkan perintahnya, berdasarkan al-kalam, ucapan, ucapannya. Baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, dibawakan dalil, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap waktu Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesibukannya. Apa kesibukan Allah? Allah mengampuni dosa hambanya, Allah melapangkan kesulitan hambanya, Allah menaikkan jabatan suatu kaum, menjatuhkan jabatan suatu kaum. Kemudian apa kata Allah? Ayat berikutnya dibawakan Imam Bukhari, ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhdatsin. Ya, ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhdatsin. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini? Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ada kemiripan beberapa ayat. Ini dalam surat Al-Anbiya ayat 2, ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'u. Ayat Syu'ara ayat 5, ma ya'tihim min dzikrim min ar-rahmani muhdatsin. Apa makna dari ayat ini? Tadi kita sebutkan bahwasanya Allah punya perbuatan setiap saat, ada yang dimatikan, ada yang dihidupkan. Yang mana perbuatan Allah itu bukan makhluk, tapi itu sifat Allah Azza wa Jalla. Ayat ini mengatakan, ma yatihim min dzikrin, setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat, mir rabbihim, dari Rabb mereka, ayat-ayat yang baru, illastama'uhu. Orang-orang kafir ini mendengarkan, wahum yal'abun, sambil main-main. Ya, sambil main-main. Ya, disebut oleh para ulama kita, Ibnu Katsir mengatakan, Allah memberitakan orang-orang kafir itu tidak mendengarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin. Setiap kali turun ayat-ayat Allah yang baru, ya, illa istama'u wa hum yal'abun. Didengar tetapi tidak diperhatikan. Nah, maka lihat sifat orang beriman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, ya, fastami'u lahu, istima', pasang telinga, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan ayat berikutnya dalam bab ini, wa qalihi ta'ala la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, suratul talaq. Pada ayat yang pertama, apa kata Allah Azza wa Jalla? Hai Nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian mentalak istri kalian, fatalliquhunna li'iddatihin, maka talaklah mereka pada masa iddah mereka. Akhir hayat mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihinna, ketika talak satu, talak dua, enggak boleh ngusir perempuan atau istri dari rumah. Harus diam di rumah. Kenapa? Di akhir ayat mengatakan, la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amra. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membuat peristiwa. Apa itu? Tidak lagi cerai. suami istri cepat balik. Baik. Ini juga menetapkan apa? Yuhdithu ba'da dzalika, perbuatan Allah yang mendamaikan suami istri. Ayat yang tadi yaitu apa? Setiap kali orang-orang kafir mendengarkan wahyu yang baru turun, mereka main-main. Nah, baru turun wahyu, Allah menurunkan wahyu, entah itu berupa perintah atau berupa larangan. Inilah perbuatan. Allah menurunkan yang baru dari wahyunya, itu perbuatan. Allah menghidupkan, Allah mematikan, itu juga perbuatan. Ketiga ayat ini menunjukkan perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu bukan makhluk. Ini maksud Imam Al-Bukhari membawakan bab ini para jamaah. Baik. Apa dalil yang lain dibawa oleh beliau? Wa anna hadatsahu la yushbihu hadatsal makhluqin. Peristiwa dan perbuatannya Allah tidak akan sama dengan peristiwa dan perbuatan makhluk. Enggak mungkin sama. Liqaulihi ta'ala, apa dalilnya? Sifat Allah itu enggak sama dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Maka Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Qala Ibnu Mas'ud, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah azza wa jalla yuhdithu min amrihi ma yasha." Allah azza wa jalla memperbuat apa yang diinginkan sesukanya. "Wa inna mimma ahdatha alla takallamu fi shalah." Di antara yang diperintahkan, yang diperbuat oleh Allah azza wa jalla, yang diperintahkan oleh Allah, jangan kalian berbicara di dalam salat. Ya, jangan kalian berbicara di dalam salat. Lah, Imam Al-Bukhari sekarang membawakan dalil akan hal ini dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata beliau? Qala haddatsana Ali bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Qala haddatsana Hatim bin Wardan, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Wardan. Qala haddatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ayyub, an Ikrimah, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma berkata, "Kaifa tas'alun ahlul kitab an kutubihim?" Bagaimana mungkin kalian itu bertanya kepada ahlul kitab tentang kitab mereka? "Wa indakum kitaballah," sementara kalian punya kitab Allah. Ngapain bertanya kepada ahlul kitab tentang kitab mereka dan kalian punya kitab Allah? Aqrabul kutubi ahdan billahi azza wa jalla. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'anul Karim kitab yang paling dekat janjinya kepada Allah. Paling dekat janjinya kepada Allah. Taqra'unahu mahdan lam yushab, yang kalian membacanya mahdan, murni kalamullah, lam yushab, tidak tercampur oleh apapun. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, wafihi isbatu fadlil Qur'anil Karim alal kutubis sabiqah. Hadis ini menerangkan keutamaan Al-Qur'anul Karim di atas kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur'anul Karim dijaga oleh siapa? Allah. Kitab-kitab sebelumnya dijaga oleh siapa? Ulamanya. Mati ulamanya, tidak ada yang menjaga. Al-Quranul Karim, siapa menjaganya? Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Maka di sini Nabi SAW katakan, kenapa kalian tanya ahli kitab tentang kitab mereka? Kalian punya Al-Quranul Karim. aqrabul kutubi ahdan billah. Ya. Dia adalah kitab. Makna lain, Al-Qur'ani adalah firman Allah Azza wa Jalla yang terbaru gitu. Ya. Paling baru diucapkan oleh siapa? Allah. Paling baru diucapkan Allah Azza wa Jalla. Ketimbang kitab-kitab sebelumnya. Baik. Faedah yang kedua dari hadis ini adalah fihi itsbat anna kitab Allah min kalamillah. Hadis ini menetapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah bagian dari kalam Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kitab-kitab sebelumnya juga kalam, hanya bedanya Pak, kitab sebelumnya tidak ada jaminan keasliannya sampai akhir zaman, kalau Al-Qur'an dijamin sampai akhir zaman. Sekaligus hadis ini menetapkan Al-Qur'an atau kitab-kitab sebelumnya tidak aman dari penyeleh, tidak aman dari pemalsuan. Kalau Al-Qur'an aman. Faedah berikutnya, hadis ini menerangkan kepada kita al-iktifa bi kitabillahi azza wa jalla. Cukupkan diri dengan Al-Qur'an. Jangan pula mencari kebenaran kepada kitab lain. Iya, kitab lain sebagai pembanding boleh. Tapi ingat, matangkan dulu Al-Quran, baru cari yang lain. Ini enggak, apal lebih hafal kitab lain dari Quran. Quran aja enggak apal. Padahal Allah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh, Quran itu kami mudahkan sebagai zikir, untuk diingat mudah. Sekali lagi, hadis ini menerangkan, cukupkan diri dengan Al-Quranul Karim. Jangan mencari kebenaran dari kitab-kitab lain. Maka itu sebabnya Nabi SAW ketika Umar bin Khattab datang membawa selembar Taurat, apa katanya? Ya Rasulullah, aku dapatkan kitab Taurat, ini ya ada baik, ada kebaikan di dalamnya, ada yang benar di dalamnya. Nabi SAW marah, hai Ibn Khattab, apa kami masih ragu? Sungguh aku telah tinggalkan agama ini putih, bersih. Sekiranya Nabi Musa hidup, Nabi Musa wajib ikut aku. Maka dari sini para ulama kita mengatakan di dalam Al-Quran sudah melengkapi segala galanya. Adapun dalam Taurat sesuai dengan Quran, alhamdulillah. Tapi bukan Taurat yang kita amalkan. Dalam Injil sesuai dengan Quran, alhamdulillah. Bukan Injil yang kita amalkan. Kenapa? Karena Quran itu muhaimin, menghapus kitab-kitab sebelumnya. Dan inilah dia di antara keistimewaan kalamullah azza wa jalla. Saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Allah taala alam, masih ada beberapa satu dalil lagi baru kita ambil bab berikutnya, itu bab firman Allah la tuharrik bihi lisanaka litajalabi. Allah taala